memang cinta abang. Susah senang mesti tetap sabar. Tapi banyak kebisik-kebisik setan. Katanya ini kagak setia sama abang. Ada siapa? Ya apa kata orang? Yang penting abang bisa rasai. Sayang enak cerita ini jadi obrolan. Cintaku hanya karena Allah. Sayangku hanya karena Allah. Kamu milikku karena Allah. Kita satu karena Allah. Senang mesti tetap sabar. Tapi banyak kebisik-kebisik setan. Katanya ini kagak setia sama abang. Jangan dengerin orang bang. Ya apa kata orang? Yang penting abang bisa rasai. Sayang enak cinta enak ini jadi obrolan. Jangan kejang-kejang.